أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حمدا لله سبحانه الذي علمنا القرآن وارزقنا فهمه والصلاة والسلام على سيد البشر محمد رسول الأمين صلى الله عليه وسلم pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Kembali kita bertemu pada saat ini dalam rangka mendalami dan membedah tafsir Sya'rawi dalam surah Ali Imran ayat yang ke-86. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman kepada Allah, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu, yaitu Nabi Muhammad, adalah benar-benar seorang Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Pendengar yang mulia, ya, kita melihat ayat ini adalah merupakan penyingkapan dari Allah tentang sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang pada saat Rasul hidup mereka ada bersama Rasul, mereka menyaksikan mukjizatnya, mereka menyaksikan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, mereka menyaksikan betapa agama yang sedang dirintis dan disampaikan oleh Rasul itu adalah merupakan garis yang lurus linier dengan agama yang mereka yang asli, agama tauhid mereka. Tetapi ya, karena yang membawanya bukan dari golongan mereka, ya, karena Rasul dari golongan yang lain selain anak cucu dari Nabi Ishaq, maka mereka tidak menerimanya. Sedangkan kalau mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Ismail, Ismail adalah Nabi Ibrahim, kakek dari Ismail, tentunya sama-sama orang tua dengan orang tua Ishaq. Maka di sini kita melihat Allah tidak akan menunjuki suatu kaum yang kufur setelah beriman. Jadi petunjuk Allah ini tidak diberi kepada mereka. Ya, kalau Syekh Sya'rawi membagi hidayah ini kepada dua, atau hidayah yang artinya menunjukkan jalan yang menyampaikan kepada tujuan yang diharapkan dan tidak lebih dari itu. Contohnya rambu-rambu jalan dan ya sehingga sampai kepada tempat tujuan dan parkir. Sementara hidayah kedua adalah hidayah ma'unah, pertolongan. Jadi hidayah ma'unah ini yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mukmin, hamba-hamba yang soleh. Kenapa? Mereka bukan hanya sampai kepada tujuannya dengan hidayah yang pertama, tetapi merasakan manisnya iman, enaknya dekat dengan Allah, rajin beribadah. Jadi kalau orang-orang kufar, mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah jadi orang kaya, wajar, karena memang mereka mendapat hidayah yang pertama. Sebab hidayah untuk mereka adalah bagaimana dengan rambu-rambu dunia ini menjadi orang kaya, jadi orang berhasil. Tetapi mereka tidak akan mendapat hidayah ma'unah yang berupa kelezatan ibadah, kedamaian berdampingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyahidu, dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang benar dengan risalahnya. Dan mereka juga sudah dapat bukti-bukti yang konkret dari kitab-kitab mereka. Waja'ahumul bayyinat, datang kepada mereka keterangan-keterangan. Jadi kalau menurut analisa saya, terjadinya perubahan pada Taurat itu yaitu ketika Nabi muncul, ketika Nabi sudah ada, baru mereka robah. Sebelumnya belum terjadi perubahan yang signifikan, terutama tentang kerasulan, karena mereka mengharapkan kalau Rasul itu datang dari golongan Israel. Tapi ketika Nabi muncul dari golongan orang Arab, mereka buru-buru dengan serta-merta tanpa berpikir panjang langsung merubah dan membuang ayat-ayat yang mengindikasikan bahwa Nabi terakhir itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ketidakberimanan kepada mereka terhadap Al-Qur'an. Ketidakberimanan kepada mereka kepada Rasul. Ya. Membuat dan menggiring mereka melakukan perbuatan kezaliman, yaitu merubah ayat, memalsukan, membuat orang ragu kepada ayat-ayat Allah. Termasuk juga usaha dan ikhtiar mereka untuk mencederai kemurnian Al-Qur'an. Nah, pendengar yang berbahagia, menarik untuk kita bahas lebih dalam ayat ini. Kepada Ustaz Perdana kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Hanafi. Allah Subhanahu wa taala memulai redaksi ayat ini dengan kaifa, yang maknanya adalah bagaimana. Iya, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana di sini bukanlah pertanyaan yang untuk menunjukkan ketidaktahuan, akan tetapi kaifa di sini untuk menunjukkan taskhir atau penghinaan. Artinya, ketika Allah mengatakan bagaimana Allah akan memberikan hidayah kepada kaum sedangkan mereka itu kufur setelah keimanan, itu untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka itu, yang mereka itu sudah tahu bagaimana manisnya iman, bagaimana amannya ketika mereka itu berpegang kepada ajaran-ajaran Nabi mereka. Akan tetapi dengan seluruh kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan ini, mereka masih juga tidak ingkar, masih juga ingkar kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau membenarkan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka di sini dipakai dengan kaifa, bagaimana. Dan kemudian tadi dilanjutkan dengan yahdillahu. Ya, sebagaimana keterangan Ustaz Hanafi tadi bahwa kata-kata hidayah itu sendiri ada dua bentuknya, ada hidayah yang bersifat petunjuk atau rambu-rambu, ada hidayah yang bersifat ma'unah atau pertolongan. Nah, untuk mendapatkan hidayah Allah itu, yang pertama kita harus mengikuti dulu bagaimana petunjuknya, baru kemudian bagaimana kita mendapatkan bantuan. Tidak mungkin dapat bantuan dulu sebelum dapat petunjuknya. Umar sendiri, kenapa beliau terketuk hatinya memasuk agama Islam? Karena pada waktu itu dia mencoba untuk menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kan walaupun niatnya jahat, akan tetapi jalan yang ditempuhnya sudah baik. Artinya dia sudah mengikuti rambu-rambu. Oleh karena itu makanya Umar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang menarik lagi di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang zalim. Walaupun pembicaraan sebelumnya itu berkisar tentang orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang ingkar kepada ajaran Nabi mereka, akan tetapi Allah menutup bukan dengan la yahdil qaumal kafirin, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, atau orang-orang yang fasik, orang yang melepaskan diri daripada manhaj Allah. Akan tetapi wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dengan redaksi orang zalim untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak mendatangkan kebaikan kepada diri mereka, akan tetapi hanya mendatangkan kerugian saja kepada diri mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam keterangan ayat lain, wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum zalamu yazlimun. Ya, Allah tidak pernah menzalimi mereka, Allah tidak pernah merugikan mereka, akan tetapi diri mereka sendirilah yang mereka zalimi. Niat hati ingin mendapatkan kemaslahatan, akan tetapi ternyata yang didapatkan hanyalah kerugian dan kesengsaraan saja. Ya, terima kasih atas tambahannya bagi kita sebagai umat Islam, bahwa segala hikmah adalah merupakan bentuk dari keluasan ilmu Allah yang dititipkannya kepada makhluknya. Maka sebagai orang beriman, tentunya hidayah yang sekecil apapun itu tentunya merupakan pembuka jalan bagi fikiran kita untuk mengagungkan Allah dan kembali beribadah kepadanya. Jadi mari kita ikuti hidayah yang dua-dua ini. Hidayah yang pertama adalah dapat menjadi jalan lapang bagi kita. Yang kedua, kita mencoba untuk berdampingan dengan Allah, meminta hidayah ma'unahnya. Jadi kadang hidup kita menjadi resah, menjadi gelisah, tidak tenteram, tidak aman. Kenapa? Karena mungkin kurang kita mendekati Allah dengan hidayah ma'unahnya. Kita kurang mengamalkan agama ini, kita terkesan separuh hati, terkadang kita tidak berbuat dengan semaksimal mungkin. Lantas kita hanya melihat dan meminta kepada Allah agar hasilnya maksimal. Itu tentunya di luar dari sunnah Allah yang berlaku pada kita. Jadi hidayah yang di dalam masalah ayat 86 ini hendaklah kita jadikan sebagai sumber bagi pengokohan jiwa kita, dan kita cari hidayah ini dengan ilmu. Jangan pernah lepas atau berhenti untuk belajar walaupun sudah tua, walaupun sudah gaek, sudah nenek-nenek. Karena bila kita berhenti belajar, berarti otak kita akan berhenti berpikir. Iya. Bila itu terjadi, maka kita sudah mati sebelum mati sungguhan. Iya. Iya. Menarik sekali Ustaz Hanafi, kalau kita lihat ayat penutup ayat 86 ini, wallahu la yahdil qauma zalimin. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Ini terkadang digunakan oleh orang-orang jahat untuk melegalkan perbuatan jahat dia. Disebutkan dengan kalimatul haq yuradu bihil batil. Al-Qur'an ini benar, tapi disalahgunakan. Alasannya, kenapa kok tidak sholat? Aku belum dapat petunjuk. Kenapa tidak puasa? Aku belum dapat petunjuk. Kenapa tidak haji padahal mampu? Belum dapat petunjuk. Belum dapat panggilan. Belum dapat panggilan. Jadi di sini Allah memang tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Kenapa itu tidak dinyatakan Allah demikian? Karena kita sendiri telah memilih kezaliman itu. Iya. Jadi bukan kita tidak diberi petunjuk oleh Allah. Ada. Karena kita sudah menutup diri, maka bagaimana petunjuk itu akan datang? Iya. Tapi coba kalau kita ingin, gak usahlah buka diri lebar-lebar, buang kekufuran dan buang keimanan. Renungi alam semesta ini. Apakah kita menyatakan kita lahir dengan sendirinya, atau ada zat yang menciptakan? Apa mungkin sel-sel ovum dan sperma itu berjalan demikian? Berarti lebih mulia sel ovum dan sperma itu daripada manusia. Lebih hina manusia dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Kalau misalnya ini diatur bukan oleh zat yang maha pengatur, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu direnungi, maka pintu hidayah pun mulai terbuka dan Allah akan memberinya. Tetapi kalau misalnya kita sudah menutup diri dengan menyatakan, saya tetap melakukan, saya tidak akan mau sholat karena apa, sampai Allah memberi petunjuk bagi saya. Itu adalah pernyataan yang sengaja dibesar-besarkan, karena memang sebenarnya dia malas sholat. Tapi di sisi lain, saya mendapat petunjuk karena Allah memberi petunjuk, itu tidak pernah disebutkan orang. Artinya ketika rugi dia ngomel, tapi ketika untung dia diam-diam saja. Inilah manusia yang tidak fair ini. Ini tadi disebut innahu zuluman jahula. Zuluman jahula, ya. Banyak kali bodohnya daripada pintarnya gitu. Iya. Pendengar yang berbahagia, dia, kita lihat di sini bahwa betapa Allah telah memberikan inna hadainahu sabil. Ya, ini petunjuk dari saya, kata Allah. Imma syakiran wa imma kafura. Ada kalanya dia mengambil petunjuk dan bersyukur, dan dia tidak mengambil petunjuk, lantas dia kufur. Jadi lantas orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang terbelit dengan dosanya, sehingga kezaliman dan dosanya itu mempengaruhi pola pikirnya. Maka mencari kambing hitam. Enggak mau disalahkan. Seolah-olah yang minum tua itu adalah maafnya atas kehendak atas Allah. Dia berbuat zina itu atas sudah begitu kehendak Allah. Padahal Allah takdir. Padahal Allah telah melarang dia berbuat zina dan minum tua. Jelas sekali ayatnya, sangat sangat jelas. Tapi kenapa dia tidak mengambilnya? Itulah hikmah Allah. Tidak ingin memaksa sesuatu kepada makhluknya yang namanya manusia. Tapi kalau lain, terpaksa. Karena atainaka ta'in. Kami taat aja. Kalau manusia, karihin. Nah, maka oleh sebab itu, jangan salahkan Allah kalau kita terjebak dalam kemaksiatan. Yang perlu disalahkan apa? Illa nafsah. Iya, fala talumanna illa nafsah. Jangan kamu cerca kecuali dirimu sendiri. Itu jelas sekali si syaitan itu bilang sama manusia di akhirat nanti. Fala talumuni, walumu anfusakum. Jangan kalian caci aku. Caci diri kalian sendiri, karena yang melakukan perbuatan zina yang sedap-sedap kalian rasakan itu kalian. Saya kan cuma ngajak-ngajaknya saja. Istilah C59. Nikmatnya 5 menit, iya. Akibatnya 9 bulan. 59. Ah, betul. Ini menarik sekali, pendengar yang berbahagia. Jadi kalau kita bincangkan ini dalam sebuah forum yang lebih dalam, yang lebih kokoh, ya kita akan mencoba untuk melihat ini dari segi penafsiran yang original dan betul-betul mendapatkan hidayah dan pencerahan bagi akal kita. Saya rasa ini saja yang mungkin dapat disampaikan. Bagi kami adalah merupakan kemuliaan untuk dapat eksis dan hadir di tengah-tengah masyarakat muslim. Pendengar yang berbahagia, mari tetap ikuti ceramah ini, kajian tafsir ini. Tiada lain kita harapkan adalah pencerahan akal kita. Bila akal kita sudah cerah, maka wajah pun akan menjadi cerah. Kalau semuanya sudah cerah, hidup pun ke depan akan lebih baik dan lebih bermanfaat. Demikian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.